Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-dinding hati yang membaja. Ayu Wantura bangun, dan dia tidak melihat Pranayam di ruangan goa. Gadis itu bangkit perlahan-lahan, dan melangkah sempoyongan sambil mendesis kesakitan. Punggungnya masih terasa nyeri. Dia melihat kesana kemari, kemudian tangannya meraih buah rasa matra yang diletakkan Pranayam di atas batu. Perutku lapar. Mana si tua bangka itu? Apa benar buah ini manis dan bisa dimakan? Sepertinya buah ini lezat sekali. Tapi aku tidak sudi menelan makanan laki-laki tua bangka itu. Mana dia? Mungkin dia pergi ke belakang gua. Aku ingin mencicipi buah ini. Kalau memang enak, apa salahnya aku makan barang beberapa biji? Ayu Wandira memang buah rasa matra. Sekali lagi dia menengok ke sana kemari. Dan akhirnya, dia mencicip buah itu dan mengunyahnya perlahan-lahan. Manis. Manis sekali. Benar. Laki-laki itu tidak berdusta. Manis sekali buah ini. Enak juga. Lumayan. Ayu Wantira buru-buru mengunyah dan menelan buah itu sambil terus menengok kiri kanan. Ia sudah menghabiskan 5 biji buah rasa madra. Dia lagi menengok lagi sebuah dan menggigitnya. Pada saat itulah, Pranaya muncul dari balik dinding goa. Oh, ayo, kau sudah bangun. Bagus. Bagus kalau kau mau mengisi perutmu sedikit-sedikit. Ayo, makanlah. Jangan malu-malu. Kalau kau senang, aku akan memetiknya lagi untukmu. Masih banyak di pohonnya. Bagaimana? Enak bukan? Manis bukan? Ya apa ini? Kau ingin meracuniku? Awas kau tua bangka. Ayo. Buah itu sama sekali tidak mengandung racun. Buah rasa matra. Biasa dimakan orang. Apalagi kalau kita berada di tempat terpencil seperti ini. Tentu saja kita tidak bisa makan daging panggang ataupun nasi gulai yang lezat. Daripada makan buah seperti ini, lebih baik kelaparan. Aku tidak setuju pendapatmu. Daripada kita kelaparan, mengapa kita tidak makan seadanya? Makan saja sendiri buah ini. Unuh, aku tidak setuju. Mulutku nanti gatal. Makan saja sendiri. Aku tidak doyan buah seperti itu. Kalau kau tidak doyan, sudahlah. Barangkali nanti kita akan menemukan buah-buahan yang... Aku tidak senang laki-laki banyak bicara. Maafkan aku, Ayu. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Kau seorang gadis yang cerdas. Tentunya kau tidak membutuhkan nasihat dari siapa-siapa. Apalagi dari laki-laki seperti aku ini. Memang. Kalau kau tidak banyak omong, aku akan lebih menghargaimu. Sudahlah, sana pergi. Dan biarkan aku sendiri. Aku akan melakukan apa saja yang aku sukai. Kau tidak perlu ikut campur. Kau tidak perlu mengurusi luka di punggungku. Dan kau tidak perlu mencari buah-buahan untukku. Urus saja dirimu sendiri. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi. Aku akan mencari kayu bakar di tepi hutan sana. Kita harus membuat api unggun setiap malam. Supaya tidak terlalu kedinginan, Ayu. Terserah. Carilah kayu bakar sana. Yang banyak. Supaya kau bisa menjualnya sebagian ke pasar. Pranayam tidak menghiraukan kata-kata Ayu Wandira yang pedang. Laki-laki itu segera melangkah pergi. Menjelang sore hari, Pranayam kembali memikul 2 tumpuk kayu bakar. Mendung berkulung-kulung di angkasa. Pranayam berlari-lari kecil. Dan hujan pun turun dengan lebatnya ketika Pranayam tiba kembali di mulut goa. Ayo, ayo, jangan duduk di situ. Di sebelah sana, angin bertiup kencang. Nanti pakaianmu basah. Iya, jangan bicara apa-apa. Baik, baik. Bukan dia. Memang tak ada gunanya bicara. Kalau saja aku tidak jatuh dari kuda, saja punggungku tidak sakit. Ini gara-gara kau, Pranayam. Kalau kau menolak tawaran Putri Tunggadewi, aku tidak perlu menderita sakit seperti ini. Gara-gara kau, aku gomba. Heran, apakah semua laki-laki begitu? Apakah semua laki-laki tidak tahu malu, tidak tahu diri? Uban sudah bertaburan di atas kepalanya, wajahnya sudah mulai keriput, dan juga pikirannya kok. Eh, Pranayam, bukankah benar apa yang kukatakan? Eh, tua bangka, apa yang kau lakukan di situ? Oh, kau marah ya? Kau tersinggung rupanya. Hah, itu bagus sekali. Artinya kau masih punya perasaan. boleh marah padaku. Kau boleh tersinggung. Dan kau boleh segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Sudahlah, Pranayam. Tidak ada gunanya kau mengikuti aku terus. Lebih baik kau segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Kau bisa membuat laporan palsu di hadapan Tuan Putri Tunggadewi. Ya, kau tidak harus jujur kepadanya. Dia pun belum tentu berlaku jujur kepadamu. Ya, katakan saja bahwa kau sudah mencariku ke sana kemari dan tidak berhasil. Jangan takut, kau tidak akan dipecat hanya karena gagal membawaku kembali ke lereng Gunung Lejar. Tidur. Tidurlah. Kalau perlu tidak usah bangun lagi. Pranayam, aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau kembali ke lereng Gunung Lejar sendirian. Percayalah, aku bisa menjaga diriku dengan baik. Bersiapkan mengembara. Hanya dulu, aku pergi mengembara bersama Nenek Raga Runtuh. Tapi waktu itu aku masih seorang bocah. Pranayam, aku sedang bicara padamu. Kau mendengarkan atau tidak? Pranayam, Baiklah. Kau boleh diam untuk selama-lamanya. Aku pun tidak akan sedih lagi bicara denganmu. Rugi aku bicara dengan laki-laki bocah seperti Pranayam. Baik, aku juga diam. Ayo kita diam. Ayo kita sama-sama diam. Awas kalau ada yang bicara. Ayu menangis berisak-isak. Sementara malam menghampiri perlahan-lahan. Pranayam buru-buru menyalakan api unggun. Api menyala terang, sebagian cahayanya menyusup ke mulut goa. Pranayam kembali duduk di atas batu, tak jauh dari Ayu Wandira. Dia merasa iba melihat gadis itu. Ayu? Apa? Aku pernah mendengar orang-orang tua memberi nasihat begini. Kita tidak boleh menyesali sesuatu. Karena apa yang sudah terjadi, memang harus terjadi, Ayu. Itu nasihat yang sudah kuno, sudah basi. Iya, nasihat itu memang sudah kuno. Tapi apakah kita sudah bisa menjalankannya dengan baik? Apa gunanya nasihat, petuah, ataupun pitutur kalau kita tidak mampu menjalankannya? Akhirnya, nasihat itu hanyalah berupa kata-kata kosong yang dihembuskan rongga mulut seseorang. Ayo, kau masih muda. Sekalipun otakmu cerdas, sekalipun kau mempunyai keberanian, sekalipun kau memiliki ilmu kanuragan tinggi, tapi kau masih muda. Iya, usiaku belum genap 20 tahun. Iya. Kau sedang dalam perjalanan menuju pendewasaan diri. Seseorang memang tidak bisa menjadi dewasa tanpa pengalaman. Siapapun juga membutuhkan pengalaman. Orang bisa membaca buku yang berisi 1001 macam pengertian. Tapi buku saja tidak cukup. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan pengalaman yang bersifat pribadi. Mengapa tiba-tiba kau ingin berceramah di depanku? Iya. Karena kulihat jiwamu sedang goncang, Ayu. Jiwamu sedang dalam keadaan tidak seimbang. Kau mudah sekali tersinggung. Mudah marah, mudah menangis, mudah menyalahkan orang lain, mencaci maki orang lain. Tetapi sesungguhnya hatimu sedang dirundung malam. Sekarang tiba-tiba kau menjadi seorang peramah. Jangan sok pintar, Pranayam. Belum tentu apa yang kau ucapkan itu benar. Kau sendiri bagaimana? Hah, Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku mau tidur. Nah, begitu lebih baik, Ayu. Kalau kau banyak istirahat, luka di punggungmu itu akan segera sembuh. Ayu Wandira membaringkan tubuhnya, sementara Pranaya menambah kayu bakar untuk memperbesar api unggun yang mulai mengecil. Setelah itu dia kembali lagi ke tempatnya semula. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Pranaya, apa benar kau belum mempunyai istri? Ayu, kau pasti melihat kejanggalan pada diriku ini. Usiaku sudah hampir 40 tahun, tapi aku masih hidup lajang, begitu bukan? Kau sudah pantas mempunyai anak perawan sebesar aku. Iya, aku sangat percaya adanya nasib dan perjodohan manusia. Aku juga percaya. Nenek Raga Runting itu bahkan sampai usia tuanya tidak mempunyai suami ataupun anak. Apa kau juga ingin hidup membujang selamanya, Pranaya? Ayo. Setiap orang menginginkan sesuatu. Tapi apa yang diinginkan seseorang seringkali tidak terwujud menjadi sebuah kenyataan. Ya, aku sudah merasa bahagia jika dapat menjadi seorang prajurit yang baik. Aku tidak menginginkan hal-hal yang muluk-muluk lagi seperti anak-anak muda. Kau pernah mempunyai seorang kekasih? Maksudku dulu. Dulu waktu kau masih muda. Kau ini berasal dari mana, Pranaya? Apakah kau masih mempunyai orang tua? Kau ingin aku mendongeng? Kalau dongengmu enak didengar, mengapa tidak? Aku belum begitu mengantuk. Kukira dongengku biasa-biasa saja. Dan mungkin kau tidak akan tertarik mendengarnya. Kau pasti pernah mempunyai seorang kekasih. Seorang wanita yang kau cintai, yang pernah membuat hidupmu terasa indah. Benar tidak dugaanku ini? Benar. Apakah dia seorang wanita yang cantik? Iya. Dia seorang wanita yang cantik. Apakah dia juga mencintaimu? Kukira dia mencintaiku. Tapi akhirnya aku tahu bahwa dia lebih mencintai dirinya sendiri. Apa maksudmu? Baiklah. Aku akan mulai dari awal. Aku ini anak seorang kepala desa, Ayu. Orang tuaku kaya raya. Sawahnya luas. Ternaknya banyak. Dan mereka sangat mengharapkan aku bisa meneruskan kedudukannya sebagai kepala desa tuku. Tapi begitulah. Apa yang diinginkan seorang anak belum tentu serasi dengan keinginan orang tua. Aku sama sekali tidak ingin menjabat sebagai kepala desa. Aku bercita-cita menjadi prajurit kerajaan. Dan mereka semua menentang cita-citaku. Termasuk wanita yang kukasihi. Ya, dia membujuk-bujuk sambil menangis agar jangan sampai aku pergi ke kota Raja Majapahit. Aku berusaha memberikan pengertian-pengertian padanya. Tapi begitulah, dia tidak bisa mengerti juga. Akhirnya dia memilih kawin dengan anak seorang kepala desa yang lain. Dan ketika aku kembali ke desa Tugu dengan berpakaian prajurit, semuanya berubah. Orang tuaku sudah tiada lagi. Dan kekasihku itu sudah melahirkan 4 orang anak dengan suaminya. Begitulah, Ayu. Kisahku biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Ribuan orang akan mengalami hal yang sama. Tapi aku tidak pernah menyesal. Sekarang aku sudah memperoleh apa yang kucita-citakan. Dan aku akan mempertahankannya sampai kapanpun. Ayu? Ayu? Dia tidur. Belum, aku belum tidur. Aku masih mendengarkan ceritamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Riwayat hidupku sangat sederhana, bukan? Seharusnya kau mengorbankan cita-citamu itu, Pranaya. Mengapa harus begitu? Karena cita-citamu itu membuat banyak orang kecewa. Dan cita-citamu itu telah membuatmu menjadi perjaka tua sampai sekarang ini. Kau sendiri yang salah. Coba kalau kau menggantikan kedudukan orang tuamu menjadi kepala desa, barangkali sekarang kau sudah hidup bahagia bersama istrimu. Dan barangkali kau sudah menggendong beberapa orang anak. Tidak seperti sekarang ini. Itu suatu kebodohan besar. Iya, mungkin benar, Ayu. Barangkali aku telah melakukan kebodohan besar. Setidak-tidaknya bagi mereka yang tidak sependapat denganku. Tapi aku sama sekali tidak menyesali semua ini. Aku bahkan merasa bangga. Kau bangga menjadi prajurit kerajaan? Kau bangga menjadi abdi yang harus menjalankan perintah orang lain? Ayu, kau tidak akan bisa mengerti sekalipun aku berusaha menjelaskannya padamu. Orang membutuhkan kebanggaan di dalam hidupnya, Ayu. Jadi kau bangga menjadi seorang abdi tertarik bicara soal ini? Lebih baik aku tidur. Selamat tidur, Tuan Prajurit. Pagi meregah dengan indahnya. Ayu Wandira bangun dan dia merasakan punggungnya sudah tidak terlalu sakit. Dia berusaha berjalan dengan hati-hati. Dia berhenti di depan mulut goa dan membiarkan wajahnya disiram matahari pagi yang hangat. Dia tidak melihat Pranayam di sekitar tempat itu tinggi. Hampir saja dia terjatuh. Untung saja tangannya berpegangan erat pada akar pohon. Selanjutnya Ayu Wandira berjalan melintasi pohon-pohon liar yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Kemudian dia berdiri di bawah pohon rasa matra. Rupanya di sini Pranayam memetik buah rasa matra itu. Lebat juga buahnya. Dan kulihat banyak yang sudah matang. Nah, aku dapat menemukan beberapa buah yang tidak terlalu tinggi. Kukira aku bisa memanjat pohon ini. Ayu, Ayu. Heh, mau apa kau kemari? Jangan ganggu aku. Kukira punggungmu belum sembuh benar, Ayu. Dari mana kau tahu? Aku yang merasakan. Kau mau memanjat pohon ini? Aku sudah biasa memanjat pohon-pohon yang tinggi. Kau tidak percaya? Lihat saja. Jangan, Ayu. Jangan. Nanti kau jatuh. Kau terlalu meremehkan aku. Kau pikir hanya kau yang bisa memanjat pohon? Tapi punggungmu belum sembuh benar, Ayu. Kalau kau ingin makan buah rasa matra, biarlah. Aku yang mengambilnya. Kau tunggu saja di bawah. Jangan menghina. Aku mampu memanjat pohon yang lebih tinggi. Sudahlah. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Lebih baik kau pergi. Aku ingin makan buah hasil pekerjaanku sendiri. Pranayam, mengapa kau masih berdiri di situ? Pergi, kataku. Kalau kau nekat, terserah. Tapi aku sudah memperingatkanmu. Pergi, kataku. Pranayam terpaksa melangkah pergi. Tapi dia segera melompat dan bersembunyi di balik rumpun belukar. Sementara itu, Ayu Wandira mulai meraba-raba batang pohon rasa matra. Dengan susah payah, Ayu Wandira berusaha memanjat batang pohon. Sementara Pranayam mengintip dari balik rimbunan semak belukar. Ayu Wandira terus memanjat semakin tinggi. Dan akhirnya dia berhenti, bertengger di dahan pohon. Matanya menatap liar ke sana kemari, mencari buah rasa matra yang sudah matang. Banyak sekali buahnya. Besar-besar dan matang. Pasti rasanya manis sekali. Di mana laki-laki itu? Rupanya dia sudah pergi. Dia pikir aku tidak bisa memanjat pohon. Punggungku, aduh, punggungku sakit lagi. Bagaimana ini? Mirip sekali. Aku... Ayu Wantira terkejut. Tiba-tiba saja tubuhnya sudah melayang ke bawah. Dan dia lebih terkejut lagi. Karena tiba-tiba saja dia sudah berada dalam gendongan Pranayam. Wajahnya merah dan bibirnya gemetaran. Kurang ajar. Berani sekali kau melakukannya. Aku hanya ingin menolongmu, Ayu. Jangan salah paham. Lepaskan aku! Lepaskan! Laki-laki tidak senonoh. Berani sekali kau melakukannya. Untung aku belum pergi, Ayu. Kau pikir aku akan berterima kasih padamu, tua bangka? Itu tidak perlu. Aku menolongmu dengan sukarela, Ayu. Dasar laki-laki tidak senonoh. Laki-laki kotor. Kukira kau sudah pergi. Tapi rupanya kau mengintip ya. Kau mengintip aku dari balik rimbunan belukar itu. Aku sudah memperingatkanmu. Lukamu belum sembuh benar. Tapi kau nekat saja. Kau tidak perlu mengatur aku, Pranayam. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Tangan Ayu Wandira melayang keras sebelum akhirnya gadis itu melangkah pergi. Pranayam meraba pipinya yang merah bekas tamparan. Setelah Ayu Wandira tidak nampak lagi, Pranayam melompat ke dahan pohon rasa matra bagaikan seekor kera yang besar. Ayu Wandira kembali duduk di mulut goa. Punggungnya terasa nyeri dan perutnya lapar. Tak lama kemudian dia melihat Pranayam datang menghampirinya. Tangan laki-laki itu menggenggam puluhan buah rasa matra yang masih bergantungan di tangkainya. Kemudian meletakkannya di atas batu di depan Ayu Wandira. Gadis itu melengos. Aku tahu kau lapar. Makanlah. Tidak. Aku tidak sudi makan makanan pemberianmu. Kau boleh membenci aku. Kau boleh saja tidak senang padaku, Ayu. Tapi jangan membiarkan perutmu lapar. Nanti kau sakit. Apa pedulimu? Apa peduliku? Kalau kau sakit, bebanku akan semakin berat. Salahmu sendiri. Mengapa kau terus-menerus membuntuti aku? Mengapa kau tidak pergi saja? Tidak, Ayu. Aku seorang abdi yang sedang menjalankan tugas. Aku tidak bisa pergi begitu saja sebelum tugasku selesai dengan baik. Ayolah, makanlah. Jangan malu-malu. Dan jangan keras kepala. Nanti kau susah sendiri. Kau tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Baik, baiklah. Akan kumakan buah pemberianmu ini. Lihat, Pranayam. Beginilah caraku memakannya. Tangan Ayu Wandira meraih buah rasa matra, kemudian memasukkannya ke mulutnya. Dia mengunyah buah itu, tapi tidak segera menelannya, melainkan menyembur-nyemburkannya keluar. Lihat, Pranayam. Aku sudah makan buah pemberianmu. Enak sekali. Enak sekali buah rasa matra ini. Ini, ada yang matang sekali. Lihat, Pranayam. Lihat supaya kau puas. Manis. Manis sekali. Nah, bagaimana? Kau puas sekarang? Kau senang karena aku telah makan buah pemberianmu? Terserah. Kalau kau pikir makan dengan cara seperti itu perutmu bisa kenyang, silakan. Sambil tersenyum, Pranayam melangkah pergi. Ayu Wandira kesal sekali. Tapi dalam hati dia mengakui bahwa perutnya memang sangat lapar, perih. Karena itu setelah Pranayam tidak nampak lagi, perlahan-lahan tangan Ayu Wandira memetik buah rasa matra, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Mana laki-laki itu? Jangan-jangan dia mengintip lagi. Tidak. Sepertinya dia sudah pergi. Ayo pergi. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Kali ini Ayu Wandira tidak menyemburkan buah itu keluar, melainkan menelannya sedikit demi sedikit. Sambil sekali waktu menengok ke sana kemari, Takut Pranayan tiba-tiba muncul kembali, Ayu Wandira terus menggigit buah rasa matra yang lezat dan manis rasanya. Hei, apa yang kau pikirkan Pranayan? Aku senang melihat gemerta kayu dimakan api seperti ini. Aku senang melihat nyala api unggun. Apakah obat borenya masih ada? Apakah obat bore itu sudah habis? Kalau begitu, biarlah aku mencari. Tidak usah, jangan. Kau tunggu saja di sini. Aku tidak akan lama. Aku akan mencari daun-daunan untuk obat bore. Apakah punggungmu masih terasa nyeri? Tidak usah, duduk saja di sini. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu. Apa itu? Apa kau pernah membaca syair? Pernah juga. Kata Nini Ragarunting, kau pandai menulis syair. Apa benar begitu? Aku akan memperlihatkan syairku padamu. Syair ini sudah lama kutulis. Kau mau mendengarnya? Boleh saja. Tapi jangan menyuruhku menilai syair. Aku tidak tahu apa-apa tentang syair. Aku hanya menyuruhmu mendengarkan. Itu pun kalau kau mau. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Aku bisa menikmati sendiri syairku ini. Coba bacalah. Ayu Wandira membentangkan gulungan rontal, kemudian membawa gulungan rontal itu mendekati nyala api unggun. Dan selanjutnya dia mulai membaca bait-bait syairnya. Bayanganmu melintas perlahan, bergerak dengan pasti semakin jauh, meninggalkan jiwaku yang rapuh. Ku rindu manggala gitar, lagu-lagu pembawa bahagia. Semakin tak kupahami arti cinta ini. Hilang percuma suara tangisku di malam sepi. Cahaya purnama kemilau di sela-sela rumpun ilalang. Aku terlelap dalam dunia mimpi yang kesetang. Seribu pertanyaan kulontarkan tanpa jawaban. Malam terasa semakin sepi. Hati terasa semakin dingin. Bulan tersaput awan. Kehidupan seperti berhenti mengalir. Aku bodoh bagaikan buku-buku tua. Aku lelah menunggu datangnya lagu bahagia. Pedangku patah, semangatku musnah. Kudaku yang perkasa sudah menjadi bangkai. Dan ketika sangkakala berbunyi, dan ketika perang berhenti, aku melihat wajahku sendiri mengeluh kesakitan. Dan sebuah anak panah menancap di hatiku yang terluka. Bagaimana menurut pendapatmu? Kau senang mendengar syairku? Iya. Aku senang. Syairmu bagus. Kau tidak tahu apa-apa tentang syair. Bagaimana kau bisa mengatakan bagus? Aku bisa mendengar kata-katanya. Kalau tidak salah, syairmu tadi ingin bicara soal kegagalan cinta. Tapi ada yang terasa aneh. Mengapa kau menutup syairmu dengan suasana peperangan yang dahsyat? Karena aku menganggap hidup ini adalah peperangan. Seperti cerita Baratayuda. Kalau kau menganggap hidup ini sebagai sebuah peperangan, artinya harus ada yang kalah dan yang menang. Tentu. Harus ada yang kalah dan yang menang. Demikian pula soal cinta. Harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Harus ada yang menjadi korban. Iya. Tapi harus ada juga yang berjiwa besar. Maksudmu? Sekalipun kalah berperang, tidak seharusnya kita menjadi putus asa. Sebenarnya kekalahan hanyalah untuk sementara. Kekalahan bisa menjadi pelajaran yang berharga, asal kita mau bersabar dan tabah. Hanya orang-orang yang kuat yang akhirnya benar-benar keluar sebagai pemenang. Maaf, Ayu. Aku hanya sekedar mengutarakan pendapatku. Aku tidak bermaksud memberimu nasihat. Ayu, kau tujukan pada siapa sairmu itu? Sepertinya kau keberatan mengatakannya. Baiklah. Tidak, aku tidak perlu merasa malu mengakuinya. Kau ingin tahu? Aku sudah tahu. Ayu Wandira baru saja selesai. Ayu Wandira baru saja selesai membacakan syairnya. Syair tentang kegagalan cinta. Gadis itu lalu minta pendapat Pranayam tentang isi syairnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang syair. Tapi mendengar syairmu itu tadi, dari kata-katanya, sepertinya kau ingin bicara tentang kegagalan cinta. Apa pendapatmu tentang cinta? Aku sudah lama sekali tidak pernah memikirkan soal cinta. Barangkali karena usiamu sudah terlalu tua. Bagiku, cinta adalah sesuatu yang indah. Tapi di dalam cinta, mengandung api yang sangat panas. Api peperangan. Jika kita kalah, maka kita akan hangus terbakar. Dan cinta itu akan pergi membawa sebagian dari hidup kita. Kau tujukan pada siapa sairmu itu tadi? Bagaimana pendapatmu tentang Tuan Cakradara? Kau sudah lama mengenalnya? Aku baru mengenalnya ketika rombongan kami tiba di lereng Gunung Lejar. Menurut orang terpelajar dan berpangkat tinggi, mereka tahu caranya bersopan santun. Mereka mempunyai wawasan yang luas, dan mereka sangat pandai menyembunyikan gejolak hatinya. Aku menyesal telah berteman akrab dengan seorang bangsawan. Kupikir mereka seringkali tidak jujur. Mereka seringkali menyembunyikan sesuatu. Itu karena wawasannya yang luas, dan karena pikirannya yang terpelajar. Dia tidak bisa asal bicara. Dia harus mempertimbangkan masak-masak sebelum melakukan sesuatu. Tapi sesungguhnya mereka berjiwa welas asih. Apakah seorang bangsawan harus berpasangan dengan orang yang sama derajatnya? Ayo. Aku pernah tinggal di Istana Wengkang. Sedikit banyak aku tahu cara hidup kaum bangsawan. Sebenarnya mereka sama sekali tidak pernah memikirkan soal pangkat atau derajat. Sebenarnya banyak di antara mereka hidup secara biasa dan sederhana. Kau lihat sendiri bagaimana Tuan Putri Tunggadewi. Apa kau pernah mendengar beliau menyebut-nyebut asal keturunannya? Pernahkah kau mendengar beliau menyombongkan asal-usulnya sebagai seorang anak raja? Seringkali aku merasa sungkan sendiri. Kita tahu bahwa mereka orang-orang berpangkat. Tapi mereka mau makan bersama-sama kita. Mau bicara tentang berbagai hal bersama kita. Mau duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang-orang kebanyakan. Kadangkala aku merasa sangat terharu dan kasihan pada mereka. Dan kadangkala aku merasa malu sendiri. Kita ini orang-orang kecil. Kita dilahirkan di tengah keluarga kecil. Keluarga rakyat biasa. Banyak kita lihat contoh di masyarakat. Baru menjadi seorang kepala desa atau pejabat rendahan saja. Kadang-kadang mereka sudah sombong, sudah lupa diri, sudah lupa asal-usul. Tapi memang begitulah yang seringkali terjadi. Sebab mereka memang bukan orang-orang terpelajar. Bukan orang-orang berdarah keturunan. Jadi kau menganggap penting sekali derajat dan pangkat seseorang? Jangan salah menilai, Ayu. Derajat dan pangkat bisa menjadi penting. Tapi bisa juga menjadi tidak ada artinya sama sekali. Semua tergantung dari orangnya. tergantung dari wataknya ataupun sikapnya dalam hidup sehari-hari. Banyak juga orang yang berasal dari golongan bangsawan, orang berpangkat dan punya derajat, tapi mereka justru bersikap seperti orang rendahan. Yah, kalau sudah begini, pasti ada yang salah. Barangkali salah pendidikan ataupun salah pergaulan. Tapi aku tidak pernah khawatir tentang Tuan Putri Tunggadewi, Tuan Putri Raja Dewi, Tuan Cakradara, ataupun Tuan Kudamerta. Di samping mereka memang berasal dari golongan bangsawan, mereka mempunyai watak-watak bangsawan asli. Bagaimana pendapatmu tentang Tuan Cakradara dan Tuan Putri Tunggadewi? Apakah mereka bisa menjadi pasangan yang serasi? Bagaimana pendapatmu sendiri? Ya, sepertinya mereka saling mencintai. Iya. Mereka berhubungan sebagai kekasih sudah cukup lama. Tuan Kudamerta berpasangan dengan Tuan Putri Raja Dewi sejak dari Istana Wengker. Sedangkan Tuan Cakradara berpasangan dengan Tuan Putri Tunggadewi sejak dari Istana Kahuripan. Ayo. Kukira kau harus segera melupakan Tuan Cakradara. Dia memang seorang pria yang baik. Di samping juga wajahnya tampan. Tapi apa gunanya mencintai seorang laki-laki yang sudah mempunyai kekasih? Terima kasih Tuan Prajurit. Nasihatmu sangat berharga. Tapi sayang sekali, kau terlambat mengatakannya padaku. Sambil tersenyum pahit, Ayu Wandira melemparkan gulungan rontal ke atas api unggun. Dalam sekejap, rontal itu pun musnah dimakan api. Ayu Wandira mencoba untuk tidur, tapi dia menjadi gelisah. Apa yang baru saja dituturkan Pranayam membuat hatinya gelisah. Gadis itu lalu bangun ke... Kalau kau mau tidur, mengantuk. Pranayam, kami hanya sekedar menjalankan tugas. Kau pikir aku akan menyerah? Kalipun kau sudah beberapa kali menolongku, tapi aku tidak akan terpengaruh. Percayalah, kau akan gagal. Kau tidak akan mungkin membawaku kembali ke lereng Gunung Lejar. Kita lihat saja. Aku sudah seringkali mengemban tugas berat. Dan biasanya, aku tidak gagal. Tapi kali ini, kau pasti gagal. Kau pasti mempunyai alasan yang sangat kuat, sehingga kau mati-matian berusaha membawaku kembali ke lereng. Benar bukan kata-kataku ini? Kau jangan terlalu banyak berharap. Jangan bodoh. Jangan terburu-buru bersuka cita karena Tuan Putri Tunggadewi menjodohkanmu dengan Ayu Wandira. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah menjadi istrimu. Ayu, rupanya kau belum mengenalku dengan baik. Kau hanyalah seorang prajurit berpangkat rendah, dan kau hanyalah seorang laki-laki yang sudah berangkat tua. Baiklah, aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Sebab sekalipun aku bicara, kau toh tidak akan mempercayainya. Kau akan bicara apa lagi? Kau tidak akan bisa membujukku. Ayu, aku sentas berpasangan dengan seorang gadis yang... Tapi karena Tuan Putri terus mendesak, akhirnya aku terima juga tawaran itu. Tapi sebenarnya hatiku masih ragu-ragu. Bahkan aku merasa sangat malu. Tapi, ya, bagaimana lagi? Aku hanyalah seorang abdi. Aku belum pernah menolak amanat ataupun perintah para junjunganku. Aku belum pernah membuat mereka kecewa. Ayu, kau tidak perlu khawatir. Jangan takut. Jangan anggap aku sungguh-sungguh ingin mengambilmu menjadi istri. Lupakan saja soal itu. Dan marilah kita pusatkan perhatian kita pada persoalan-persoalan yang tidak bersifat pribadi. Kalau misalnya kau mau kembali ke lereng Gunung Lejar, kita bisa membicarakan persoalan ini bersama Tuan Putri secara baik. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau tidak bersungguh-sungguh padaku, Pranayam. Iya. Bagaimana ya? Usah juga kalau memang... Kerjakanlah apa yang kuperintahkan. Ujar sendiri. Itu Ayu. Namanya kau mau menang sendiri. Kita harus sama-sama, Ayu. Kita cari jalan keluarnya. Supaya kau bisa percaya padaku. Sementara aku pun bisa menjalankan tugasku dengan baik. Sudahlah. Carilah jalan keluar diri. Aku tidak berminat. Tetap berusaha sabar dan tenang, Wandira mengeluarkan kata-kata yang cukup. Dia memaklumi perangai gadis itu sangat muda. Suara sunyi dan lengang. Tak ada lagi yang berkata-kata. Sementara Ayu Wandira sudah tidak begitu sakit lagi. Di akal. Ayu Wandira bersih. Pranayam sendiri merasa Hera tersenyum manis padanya. Dia mau saja makan pohon. Bahkan Ayu Wandira mencari kelinci hutan. Kemudian sore harinya, sepuluhnya untuk makan berdua. Pranayam, makanlah. Si hutan yang segar. Sampai lukaku benar-benar sukan perjalananku. Kau mampu. Janganlah berjalan tanpa tujuan. Nanti kau tidak... Aku tidak berniat pergi kemana-mana. Kembali ke lereng Gunung Lejar. Kalau saja kau mau kembali ber... Mau luka di hatiku terasa sakit lagi. Sudahlah. Lebih baik kita... Dan itu, panggang itu, aku sedang kali rasanya. Mengapa kau tiba-tiba berubah, Ayu? Biasanya aku selalu mendengar suaramu yang ketus dan tajam. Itu bukan wataku yang sesungguhnya. Aku hanya berku benci. Ciku lagi. Sedikit. Aku mulai berusaha memahamimu. Ya, kukira kau tahu mempunyai kelebihan menghadapi kesulitan. Prajurit Cempolan. Aku kagum padamu, Pranayam. Ya, pada ketabahan dan... Sekarang kau... Terima kasih. Makanlah. Danak, aku sudah membuat minuman segar. Air kelapa muda yang manis. Yang tersenyum sambil meraih. Selanjutnya dia mulai mengunyah dagingku. Sambil menduga-duga apa sebenarnya yang diinginkan Ayu Wandira. Mereka berdua makan bersama-sama di depan api unggun. Seteguk air kelapa muda. Oh benar, Ayu. Muda ini manis sekali rasanya. Perutku kenyang sekali. Aku akan tidur dengan nyenyak. Artinya, istirahat. Malam semakin membaringkan tubuhnya di tempat masing-masing. Pranayam merasakan matanya. Sebenarnya dia ingin menambah kayu bakar. Tapi dia merasa tidak tahan lagi. Akhirnya dia terlelap. Begitu tahu Pranayam tidur, Ayu Wandira buru-buru bangkit. Perlahan dia tidur pula sekali. Rupanya racun tidur yang kububuk muda itu sudah mulai bekerja dengan baik. Bagus. Selamat tidur, Tuan Prajurit. Mudah-mudahan saja kau akan terbangun besok. Sebenarnya laki-laki ini cukup tua. Dan sayang, aku tidak menyukainya. Ayu Wandira menunggu beberapa saat lamanya, sampai Pranayam benar-benar terlelap. Api unggun semakin kecil ketika Ayu Wandira melangkah meninggalkan mulut goa. Dia berjalan dengan sangat berhati-hati sekali. Dan sebentar kemudian, dia sudah duduk di atas punggung kudanya. Punggungku benar-benar sudah tidak sakit lagi. Hanya tinggal nyeri sedikit. Kukira besok pagi sudah akan sembuh sama sekali. Baik. Baiklah, Pranayam. Terima kasih. Kau sudah menolongku. Kau sudah membuat untukku. Kau sukan buah rasa matra yang manis. Dan kau sudah menemaniku selama hari di dalam gua. Terima jurit. Sekarang ku akan meneruskan perjalananku. Dan besok pagi, jika kau terbangun masih penasaran, kau boleh mencariku ke sana kemari. Pra Anayam terkejut membuka matanya. Dia melihat matahari sudah agak tinggi. Buru-buru dia bangkit. Tapi dia tidak melihat Aiwantira di ruangan goa seperti biasanya. Pranayam segera mencari ke sekitar goa. Oh, kemana perginya bocah itu? Oh, rupanya aku lengah. Mengapa aku tidur pulas sekali? Pasti dia telah memperdayaku. Tidak biasanya aku tidur pulas seperti ini. Bahkan aku bangun terlalu siang. Ayo! Tidur pulas seperti ini. Aku curiga. Jangan-jangan dia memperdayaiku. Gadis kecil yang licik. Awas kau, Ayu. Ayu! Dia pasti sudah pergi dengan diam-diam. Dia pasti sudah merencanakannya. Aku telah tertipu. Gadis itu benar-benar telah memperdayaku. Ayu! Pranayam masih penasaran. Dia berusaha mencari Aiwantira di sekitar. Akhirnya Pranayam kembali lagi. Tiba-tiba Pranayam terkejut. Kudaku. Siapa yang membunuh kudaku? Pasti dia juga yang melakukannya. Aduh, kenapa aku sampai lengah? Sebenarnya, seharusnya aku mencurigainya. Dia tiba-tiba saja merubah sikapnya. Dan rupanya dia merencanakan sesuatu. Sekarang bagaimana? Aku tidak mempunyai kuda lagi. Kuda ini benar-benar sudah mati. Bagaimana aku harus mengejar bocah itu sekarang? Aku menyesal sekali. Gadis itu benar-benar licik. Baik. Aku tidak akan putus asa. Awas kau, Aiwantira. Kau boleh terbang di atas kudamu. Tapi aku akan terus memburumu. Memburu sampai kau merasa lelah dan akhirnya menyerah. Sambil menyumpah-nyumpah dalam hati, akhirnya Pranayam meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Dia berlari-lari kecil mengitari kaki bukit. Dia meneruskan perjalanan ke arah selatan. Sementara itu, Aiwantira dengan tenang duduk di atas punggung kudanya. Gadis itu nampak lebih segar. Wajahnya cerah berseri-seri seperti langit tanpa mega. Dia terus mengendarai kudanya ke arah selatan. Setiba di sebuah, Aiwantira menarik tali kekang. Apa yang kurencanakan rupanya berjalan dengan baik. Rasakan. Sekarang kau boleh mengejarku. Kau boleh memburuku sampai kakimu pincang. Bukan hanya laki perempuan kalau sedang terjepit. Aku tidak perlu terburu-buru. Kau boleh marah, Prak. Kau boleh menyumpah-nyumpah. Tapi kau harus bekerja keras. Aiwantira kembali menarik tali kekang kudanya. Dia berpapasan dengan orang-orang desa yang berjalan beriring-iringan. Nampaknya mereka akan pergi bersama-sama ke suatu. Aiwantira menyempatkan diri bertanya pada salah seorang di antara mereka. Maaf, Pak. Desa apakah ini namanya? Apa? Kau tadi berkata apa, nak? Aku tidak mendengar. Yang tua. Sekarang kau berada di desa. Apakah mereka bermaksud pergi ke suatu tempat? Kau ini bukan warga. Kau belum mendengar berita sekarang. Nek. Siapa yang meninggal? Darum Prabu Kartarajana. Wafuk. Sekarang orang berbondong-bondong untuk ikut serta menyaksikan para mengabukan jenazah beliau. Oh, begitu. Saya benar-benar baru maklum, Pak. Saya tinggal di atas lereng gunung. Saya tidak pernah pergi kemana-mana. Tuan Putri Tridwana. Samar-samar, aku masih bisa. Beliau Sri Bangsawan yang lembut dan rendah hati. Beliau juga ramah dan penuh kasih sayang. Ya, aku ingat. Dulu beliau pernah membujukku agar menyerahkan gole kayu mandana pada Tuan Putri Tunggadewi. Sekarang, negeri maafu. Pikirkan, ha? Kita berangkat bersama, Ma. Maaf, Pak. Saya masih ada keperluan lain. Tapi saya memang ingin sekali menyaksikan dari dekat upacara. Begitu ya sudah. Manku itu ahli hasan jauh. Warga desa Bali berjalan tertatih-tatih. Sementara Ayu Wandira masih berdiri sambil menggenggam tali kekang kuda. Daripada aku tidak mempunyai tujuan lain, sebaiknya aku pergi ke desa Rimbi. Tapi aku harus berhati-hati. Di sana pasti banyak prajurit-prajurit Majapahit. Jangan sampai mereka tahu kehadiranku. Aku tidak mungkin mengejar gadis liar itu dengan jalan kaki. Dia pasti sudah berlalu. Naya, kalau perlu harus mencari seekor kuda. Ada prajurit-prajurit Majapahit. Mau kemana prajurit-prajurit Majapahit ya? Apa? Tapi sepertinya mereka tergesa-gesa sekali. Mereka mengambil arah kanan. Kalau begitu mereka tidak bermaksud kembali ke kota Raja Majapahit. Mau pergi kemana mereka itu? Nah, kebetulan sekali. Ada seorang prajurit tertinggal di belakang. Dia pasti dengan sukarela mau. Jangan berdiri di tengah jalan. Nanti ku gilas tubuhmu. Maaf Tuan Prajurit. Hamba mau bertanya sedikit. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Aku harus menyusul teman-temanku ke desa Rimbi. Ayo cepat minggir. Jangan mengganggu perjalananku. Maaf Tuan Prajurit. Hamba lihat ada banyak orang di sana. Tentu saja. Kami tarik kembali. Kami sana di desa Rimbi. Maaf Tuan Prajurit. Hai. Tribuana wafat. Sudah pergi ke desa Rimbi. Hamba juga mau minggir atau tidak? Lakukan ini. Awas kau. Lepas. Tuan perlakukan hamba tuan. Ya ini. Tuan prajurit. Maaf saya meninggalkan tuan prajurit. Ini urusan yang sangat penting. Desa Rimbi terletak di sebelah barat, kurang lebih 30 pal jauhnya dari desa Mangolangi. Dalam 2-3 hari ini, desa Rimbi menjadi ramai mendadak bagaikan pasar malam. Orang-orang desa datang berduyun-duyun. Tenda-tenda kemah dipasang untuk tempat berteduh penggawa-penggawa kerajaan, dari yang berpangkat rendah sampai yang berpangkat tinggi. Nampak juga agama, baik agama Siwa ataupun agama Hindu, pakaian sebagaimana layaknya orang kasta Brahmana. Di desa Rimbi,